Sudah ku tahu sukanya menjadi sebuah cinta. Takdir jalan beliku, aku tahu hatimu yang muram tanpa rasa cinta. Aku tahu aku ter-